بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان تحت تفسيره لقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر kata beliau rahimahullah rahmatal abrar setelah beliau menyebutkan firman Allah surat al-baqarah 155 sampai 157 Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwasannya hamba-hamba Allah harus dan wajib untuk diuji. Sebagaimana telah lalu, hal itu adalah sebuah kepastian. Dengan sekian dalil yang telah kami sampaikan, di antaranya adalah firman Allah Alif Lam Mim, Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Artinya beriman wajib diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah secara sharih menerangkan di dalam Al-Quran, inna khalaqnal insan min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia dari air yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ya, untuk apa? Nabtalihi, untuk kami uji mereka. Maka kemudian kami jadikan pendengaran dan penglihatan untuk mereka. Artinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya mihan, ujian, fitnah demi fitnah. Nah, sebagaimana telah lalu kami sampaikan dari masa ke masa, baik itu fitnah dunia maupun fitnah agama. Di antara hikmahnya dikatakan di sini, liyatabayyan as-sadiq minal kadzib, sehingga diketahui siapa yang jujur ketika dia menyatakan saya beriman dengan segala macam konsekuensinya. Beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan mentauhidkannya, dengan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan ibadah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mengikhlaskan seluruh jenis ibadah yang ada hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, ya, jujur atau tidak dalam melaksanakan itu semua. Ya, oleh karenanya Allah menyatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allah alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Ya. Diketahui di sana siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Wal jazi' minas sabir. Begitu juga diketahui siapa yang tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian daripada fitnah tersebut, sebagian daripada ujian tersebut pahit, ya, mur. Maka siapa di antara mereka yang bersabar dalam menghadapi sesuatu yang pahit tadi? Ya, fal mu'min antara sabir dan juga syakir. Senantiasa dia bersyukur, senantiasa dia bersabar atas segala sesuatu yang menimpanya dari perkara-perkara yang tidak nyaman baginya. Ya. Sabru, ya, as-sabru summiya sabran, diberi nama kesabaran, li tamarrurihi fil qalbi, ya. Karena pahitnya ketika masuk di dalam hati, ya. Katamarruri ad-dawa' fil fam, sebagaimana obat, atau katamarruri as-sabr fil fam. Artinya maknanya sabar itu adalah obat yang pahit sekali. Obat ini di lisan luar biasa pahitnya. Ya. Namun dia akan memperbaiki seluruh organ-organ tubuh. Ya, wa hakadha as-sabr. Ya, ketika manusia berpegang dengannya, beristianah sebagaimana pada ayat sebelumnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berpeganglah kalian dengan kesabaran dan salat. Jadikan dua perkara tersebut sebagai alat penolong kita di dalam menjalani kehidupan kita. Biiznillah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Ya, maka diketahui siapa yang tidak terima, ya, marah, murka, ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ya mempunyai teman-teman yang banyak, dahulu dianggap manusia sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa, bahkan dijadikan rujukan oleh sebagian orang. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji hambanya, ya. Dengan itu semua, dengan jah, kedudukan yang tinggi, dengan anggapan manusia sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beriman, itu pun ujian baginya. Maka nabtalihi, kata Allah, kami akan uji dia, ya. Kami jadikan pendengaran dan penglihatan baginya. Apakah dia bersabar, ya, kemudian tetap berjalan pada rilnya, tetap berjalan pada apa yang diarahkan oleh syariat, atau melenceng daripadanya, ya, atau melenceng daripadanya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Dahulu fulan minan nas adalah khawasnya, yaitu sahabat dekat yang luar biasa, ditinggalkan satu persatu, satu persatu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ayasbir, apakah dia bersabar, atau jazir, ya, atau dia marah, atau dia tidak terima, kemudian melaksanakan hal-hal yang dapat menjatuhkan saudaranya. Kibir mulai muncul, ya, merasa tinggi mulai ada. Ya, subhanallah, syaitan terkadang masuk pada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dari sisi keilmuan. Maka ilmu pun juga terkadang menjadi fitnah bagi pemiliknya. Maka kita banyak-banyak meminta kepada Allah dari bahaya fitnah. Ya, berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan, ya, yang nampak ataupun yang tersamarkan, karena kita tidak bisa terlepas daripadanya. Qala wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadih, ini adalah sunnatullah yang ditujukan kepada hambanya, artinya tidak bisa kita terlepas daripadanya. Li anna sarra law istamarrat li ahli al-iman walam yahsul ma'aha mihna la hasal al-ikhtilat alladhi huwa fasad. Karena kata beliau rahimahullah, kesenangan, karunia, kenikmatan ketika itu berjalan terus lancar pada dirinya, ya. Maka yang demikian ini ketika diberikan kepada ahlul iman, tidak ada ujian baginya, maka akan yang akan terjadi adalah bercampur, ya, antara karunia tersebut dengan bisikan syaitan, kemudian sombonglah dia, ya, maka akan terjadi padanya kerusakan, ya, akan terjadi padanya kerusakan, rusak badannya terkadang, rusak hatinya. Nas'alullah assalamat wal afiyah. Jadi tidak ada satu orang pun di muka bumi ini senang terus dari lahir sampai wafat, ya, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hikmatullah taqtadhi tamyiz ahlul khairi min ahli syarr. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala atas perkara-perkara tersebut, ya, manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian ujian demi ujian, ya, masing-masing dengan kapasitasnya. Seorang pengurus di sebuah lembaga pesantren diuji dengan murid-muridnya, seorang bapak diuji dengan istri dan anak-anaknya, seorang ibu diuji dengan suaminya, anak-anak diuji dengan orang tuanya, wahakadha, ya, dan seterusnya. Yang demikian ini konsekuensinya, maka akan terbedakan mana ahlul khair, mana yang lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas di dalam menjalankan agama ini, mana ahlu asyarr, mana orang yang jelek. Orang yang jelek tidak menempatkan pada tempatnya, orang yang baik menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya dengan insaf dan dengan penuh keadilan. Qala hadhihi faidatul mihan. Inilah, ya, faedahnya seseorang itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya diuji dengan harta yang melimpah, yang miskin diuji dengan kefakiran dan rasa lapar, ya. Yang berilmu diuji dengan ilmunya, maka syaitan pun masuk di sana, ya, untuk dia beramal ataukah tidak, ya, untuk dia menyampaikan ilmu ataukah tidak. Ketika dia menyampaikan ilmu, datanglah syaitan, ya, sebagai ujian bagi dirinya. Maka timbullah ujub, timbullah riya, timbullah sum'ah, ingin didengar orang, ingin dilihat orang, ya, ingin dipuji oleh manusia, ya, merasa berbangga diri dengan apa yang dia miliki dari kebaikan, dari kelebihan-kelebihannya, yang disebut dengan apa, tafakhur bi al-ahsab, ya, merasa bangga dengan apa yang ia miliki. Dan ini adalah perkara jahiliyah. Qala la izalata ma ma'a al-mu'minina min al-imani wala radduhum an dinihim. Dan tujuan Allah menguji mereka, diberikan fitnah demi fitnah, mihan demi mihan, ya, bukan dalam rangka membuang keimanan seorang mukmin, tidak, bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk membedakan siapa yang shadiq dan siapa yang kadzib, siapa yang jujur, siapa yang tidak, siapa yang terbaik, siapa yang kurang, tidak sempurna keimanan mereka. Begitu juga bukan dalam rangka untuk mengeluarkan mereka dari agama Allah abadan. Ini bukanlah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menguji Bani Adam. Fama kana Allah liyudhi'a imanal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan seorang mukmin, ya, sedikit pun, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghargai keimanan seseorang walaupun keimanan tersebut berupa imatatul adza 'anit tariq. Kita menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, paku, ya. kita ambil sehingga tidak mengganggu pengguna mobil, tidak mengganggu, tidak nancep ke bannya sehingga meletus, atau pengguna motor ya, atau mungkin terinjak oleh seseorang yang berjalan kaki kemudian melukai kakinya, imatatul adha, atau kulit pisang yang mungkin akan terpleset ya, dia hindarkan dari jalannya kaum muslimin. Sesuatu yang ringan, akan tetapi wama kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, besar ataupun kecil ya. Bukan itu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbara fi hadhihi al-ayah annahu sayabtali 'ibadah bi syai'in minal khauf. Di dalam ayat ini yaitu Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah memberitakan, bahkan disebutkan dengan sekian muakkidat ya, sekian penguat, dengan qasam, dengan sumpah, kemudian ditambah lagi dengan nun taukid, nun yang mempertegas bahwasanya manusia ini pasti diuji dengan apa? Bi syai'in minal khaufi, dengan rasa takut ya. Qala minal a'da, dari musuh-musuh. Perkaranya lebih umum daripada ini, artinya rasa takut daripada musuh-musuh yang membenci kita ya, musuh-musuh Islam itu orang-orang kafir yang tidak pernah mereka hakikatnya ridho dengan keislaman kita. Dan ini adalah Allah yang menyampaikan di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka, orang-orang Yahudi walan nasara, tidak akan pernah ridho atas keislamanmu sampai apa? Sampai engkau keluar daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala, sampai engkau kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya. Maka perkaranya lebih umum hakikatnya daripada musuh-musuh tersebut ya. Karena perkara yang menimbulkan rasa takut di bumi ini banyak ya. Seseorang terkadang ditimpa rasa takut ketika dia tidak punya harta, kehabisan, ditipu, kemudian habis apa yang dia miliki ya. Ketakutan dia ya, ketakutan daripada apa? Daripada kemiskinan tadi, takut untuk tidak bisa makan, takut untuk tidak bisa belanja, takut untuk tidak bisa menyekolahkan anaknya, takut untuk A, B, C, D dan seterusnya. Maka ini pun khauf ya, rasa takut. Bukan hanya musuh saja, begitu juga terkadang mereka ditimpa rasa takut oleh apa yang dia lakukan sendiri ya, ketakutan dia ya. Ketakutan kehilangan masa ya, ketakutan kehilangan pengikut, ketakutan tidak dianggap sebagai manusia, tidak diorangkan, tidak diulamakan, tidak diustadkan. Ini pun khauf, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasbir, maka dia harus bersabar akan hal itu, senantiasa tidak melaksanakan atau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka manusia akan diuji dengan rasa takut tersebut. Qala wal ju', begitu juga kelaparan ya. Ditimpa mereka dengan kelaparan. Ay bi syai'in yasirin minhuma. Kata beliau ketika berbicara tentang khauf dan ju', dengan sesuatu yang ringan daripada kedua perkara tersebut. Artinya ketika dipolkan rasa laparnya akan mati dia. Ketika rasa takutnya difulkan di badannya, maka tidak akan bisa hidup dia dengan ketakutan yang ada pada dirinya ya. Oleh karenanya kata beliau, bi syai'in yasirin minhuma, sesuatu yang sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Artinya ketika kita mau merenung, kalau di hari ini kita merasa lapar, kalau kita mau memperhatikan pasti ada yang lebih lapar daripada kita. Kalau di hari ini kita takut atas kefakiran yang kita miliki, pasti di sana ada yang lebih fakir daripada kita. Ya. Artinya apa yang ada pada diri kita ini adalah sesuai dengan kadar yang Allah memberikan batas kepadanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji. Ya. Kecuali dengan kadar yang kita mampu. Allah tahu kita mampu untuk mengemban ini. Baik kefakiran, baik rasa takut, baik rasa lapar. Ya, Allah tahu kita mampu. Ya. Tinggal diri kita mau bersabar atau tidak. Ya. Li'annahu law ibtalahum bil khaufi kullihi awil ju' lahalaku. Karena ketika diberikan rasa takut yang luar biasa, semuanya diambil rasa takutnya, atau rasa lapar semuanya, maka mereka akan binasa. Qala wal mihan tumahhis la tuhlik. Mihan itu, fitnah itu, ujian itu akan membersihkan, ya, bukan membinasakan. Sebagaimana telah lalu kami sampaikan sesuai dengan namanya. Ya, al-fitan diberi nama al-fitnah karena dia akan menyaring, ya, akan menyaring mana yang layak dan mana yang tidak layak. Sebagaimana seseorang yang menyaring emas, ya, mana yang batu, mana yang emas. Karena pada bongkahan itu tidak semuanya emas murni, ya. Pasti di sana ada kandungan batunya, maka disaring dia dengan apa? Dengan dilelehkan, ya, dengan dilelehkan sehingga terlihat, oh ini batunya, dibuang, ya. Kemudian baru dia dikokohkan lagi, dikuatkan lagi, ya. Fa'ala kulli hal. Qala, dua ujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa takut dan rasa lapar. Yang ini hampir sama, ya. Karena mereka ketika diberikan lapar, ya, ketidakmampuan untuk membeli bahan pokok makanan, maka akan timbul rasa takut padanya. Qala wa naqsin minal amwal. Begitu juga kurangnya daripada harta-harta. Sebagian orang, subhanallah, kita tahu sebagian orang mereka sangat bingung ketika tidak memiliki uang, ya. Bingungnya luar biasa, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah dia mau bersabar kemudian mau berbuat, ya, tidak kemudian diam begitu saja, mau berbuat, bekerja, mencari maisha, ya, mencari sesuatu yang dapat menghasilkan makanan, ya. Walhamdulillah jalannya amat sangat banyak, amat sangat banyak. Para sahabat dahulu ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa apapun, ya, tidak membawa apapun. Bahkan sebagian mereka istri pun ditinggalkan, ya, istri pun ditinggalkan. Maka sebagian mereka pun cukup menyatakan dullani ala suq, tunjukkan aku ke pasar, ya. Maka yutajir, dia berdagang padanya, kemudian dia mendapatkan keuntungan, terus berputar demikian, ya. Walhamdulillah, artinya cara kita untuk mendapatkan harta ini sangat-sangat banyak. Intinya satu, ya, kuncinya satu, seseorang mau berusaha, ya. Dia mau berjuang, ya, apapun, ya, butuh perjuangan. Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau berjuang, ya, di dalam jalan agama kami, maka kami akan berikan hidayah. Hidayah pun butuh perjuangan. Begitu juga apa yang akan kita makan, apa yang kita harapkan daripada harta, ya, itu butuh perjuangan. Tidak akan kita dapat dengan kita hanya duduk-duduk saja, hanya dengan apa? Kita tidur di rumah kita. Ya, kita mengambil pelajaran dari seekor burung, keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, pulang penuh perutnya. Ya, wa hakadha. Ayam juga demikian. Dia keluar dari kandangnya, pulang ke rumah sudah penuh dengan makanan. Ya. Seluruh binatang yang Allah ciptakan demikian keadaannya. Ya. Dan rizki, ya, hakikat daripada rizki adalah yang telah masuk di perut kita. Selebihnya yang ada di ATM kita, yang ada di lemari besi kita, yang ada di dompet kita, mungkin saja dia akan hilang. Mungkin saja dia sudah nyimpen, subhanallah, nyimpen uang ini luar biasa. Dia nganggap ini rizkinya. Ya, tahu-tahu sakit, ya, masuk rumah sakit, habis uangnya. Ya, artinya rizki itu adalah yang masuk ke perut kita. Ketika kita diberikan itu semua, walhamdulillah, ya, nikmat, ya. Ka'anna huyizat lahu dunia, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, seolah-olah dunia ini miliknya. Dia punya kebutuhan hari itu, ya, diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia miliknya. Ya, nikmat azimah, maka kita harus bersyukur. Qala wa hadza yashmal jami'in naqs al-mu'tari lil amwal. Maka potongan ayat ini termasuk padanya seluruh kekurangan daripada harta-harta, yaitu habisnya harta seseorang. Min jawaihi samawiyah, ya, habisnya yang ia miliki. Karena harta ini jangan kita fahami harus uang, ya, tidak. Harta itu bukan hanya uang. Min jawaih an samawiyah, daripada virus-virus atau penyakit-penyakit yang menghancurkan atau merusak apa yang ia miliki, dari tanaman-tanaman misalnya, ya, hilang. Wa gharikin, begitu juga tenggelam. Dia punya kapal isinya kayu misalnya, ya, isinya kayu satu kapal, berangkat dari Kalimantan sana mau dijual di Bangil sini, mau dijual di Pasuruan, ya. Allahu a'lam sekarang masih ada apa tidak. Kalau dulu kayu-kayu dari Kalimantan dibawa dengan kapal menuju ke kota Pasuruan untuk dijual, ya, tenggelam, ya, tenggelam, maka berkuranglah harta yang dia miliki. Tidak tanggung-tanggung, kadang satu kapal isinya 200 juta, 300 juta, ya, tenggelam. Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, kun fayakun, akan terjadi, ya, akan terjadi, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala udhaya, hilang, ya, dicuri. Tidak nyangka kita. Terkadang seseorang kok tidak nyangka, subhanallah. Terkadang kita kenal dengan fulan minan nas, diketahui min ahlil khair, ya, orang yang diketahui thiqah, terpercaya, bertahun-tahun kita berteman dengannya. Lah kok subhanallah, satu ketika kita percaya padanya, harta uang yang kita miliki dihabiskan, dikuras. Ya. Terjadi yang demikian, dan banyak sekali terjadi. Ya. Kita percaya pada fulan minan nas. Ya. Kemudian ada kesempatan, karena terkadang syaitan itu masuk seketika. Ketika ada kesempatan, mudah baginya untuk mengambil, ya, maka terjadi apa yang terjadi. Wa akhdhalamah, begitu juga diambil oleh orang yang zalim, ya, diambil oleh orang-orang yang zalim, ya, secara zalim. Minal muluki dhalamah, dari raja-raja yang zalim, ya, dipungut, pungutan-pungutan yang mungkin terkadang kita tidak masuk akal, ya, dipungut, nasbir, kita harus bersabar. Jangan sampai ketika diuji dengan yang demikian kemudian kita melanggar apa yang diperintahkan Allah. Ketika itu adalah penguasa, maka kewajiban kita adalah taat. Kewajiban kita adalah taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa in ukhidha malak wa dhuriba dhahru. Ketika hartamu dirampas, punggungmu dipukul, disiksa, tasma' wa tuti' lil amir, dengarkan dan taati penguasa. Ya. Zalim, ya zalim, ya. Nabi sallallahu telah memberitakan, ya, akan datang suatu zaman, ya, sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, sayakunu ba'di a'immah, akan ada setelahku para penguasa, qulubuhum qulubu syaitin, hati mereka itu seperti syaitan, fi juthmanil ins, badannya manusia, ya, akan ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang demikian, ya. Kemudian mereka pun bertanya, ya Rasulullah, madza ta'muruna in adrakna dzalik, apa yang kau perintahkan ketika kita menjumpai yang demikian? Sabar, tasma' wa tuti' lil amir, dengarkan dan taati penguasamu, ya, pasti akan kita bertemu dengannya karena ini adalah lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam, pasti akan terjadi, ya. Yang bisa kita lakukan ketika kita mampu untuk memberikan nasihat, ya, secara sir, pelan-pelan, bukan dibeberkan aib-aibnya, kejelekannya di khalayak umum, di mimbar-mimbar, di meja-meja taklim. Ya, ini adalah bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga kehormatan penguasanya dengan Alkitab was Sunnah dan penerapan daripada salafu hadhihi al-ummah. Qala wa qutta'u at-tariq, begitu juga dirampas harta kita oleh perampok, ya, wa ghair dzalik, dan seterusnya. Nah, ini naqs minal amwal, harta kita berkurang karena sebab perkara-perkara yang sudah disebutkan atau mungkin perkara-perkara yang lain. Qala wal anfus, begitu juga di antara ujian-ujian tersebut adalah diuji dengan jiwa, ya. Ai dhahabul ahbab minal auladi wal aqarib wal ashab, perginya orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, meninggal daripada anak-anak kita misalnya, kerabat-kerabat terdekat kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah ujian. Allah juga menguji dengan kematian, dengan kematian orang terdekat kita, dan itu pasti, ya, pasti akan menimpa masing-masing kita. Akan imma kita ditinggal atau kita yang meninggal. Ya. Maka setiap mereka yang punya nyawa, ya pasti, sebagaimana Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka, orang-orang yang lari dari kematian, katakan bahwasannya kematian itu pasti akan mendatanginya. Semakin jauh Anda lari darinya, semakin dekat pula kematian tersebut. Ya. Aynama takunu yudrikhumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, pasti engkau akan didatangi dengan yang namanya al-maut. Walaupun engkau sembunyi di gedung yang menjulang tinggi, tempat yang tinggi, ya, pasti, ya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan diakhirkan, pasti itu akan datang, ya. Maka ini pun juga sebagai ujian, ya, ketika menimpa orang-orang tercinta kita. Kemudian jangan sampai kita apa niaha, nangis yang luar biasa sampai merobek-robek pakaian ya. Maka ini adalah perkara yang menyelisih, berarti dia tidak sabar menghadapi ujian tersebut ya. Menangis adalah sebuah kewajaran. Orang tercinta kita diambil oleh Allah wajar. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam ditinggal oleh Ibrahim, wafat anaknya Ibrahim yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pun menangis ketika ditanya oleh para sahabat, kata Rasulullah, ini adalah rahmah, ini adalah kasih sayang. Tapi ketika dia menjadikan lebih daripada itu, niyaha, nangis yang luar biasa, teriak-teriak sampai merusak, maka ini adalah perkara jahiliyah yang Islam datang menghapus itu semua. Dilarang kita untuk niyaha dan segala hal yang dianggap niyaha. Ya, niyaha yang semakna dengan itu termasuk kata para ulama apa? Berkumpul di rumah orang yang meninggal. Nah, ini pun termasuk niyaha. Orang yang meninggal di situ kerabat dekat atau orang-orang yang tahu kenal dengan dia berkumpul di sana, makan-makan dan lain sebagainya. Ya, sebagian ulama menganggap itu adalah niyaha. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Umam Al-Bahili, kunna nu'addu ijtima' fi baitil aza' minan niyaha. Kami dahulu menganggap bahwasanya berkumpul di rumah orang yang telah meninggal adalah bagian daripada niyaha yang dilarang di dalam Islam. Ala kulli hal. Maka dengan ini para ulama berfatwa dilarang. Ya, dilarang bagi kita untuk berkumpul di rumah orang yang telah meninggal. Yang disunnahkan adalah ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Idkhal as-surur, memasukkan kegembiraan dengan ucapan-ucapan. Ya. Ucapan-ucapan mendoakan orang yang telah meninggal, kemudian menyatakan fal tasbir, hendaklah engkau bersabar. Baik itu ima datang sebentar ya, kemudian dia keluar, atau mungkin dengan telepon, atau ketemu di jalan. Ya, ketemu di jalan, atau ketika pada saat-saat dia di kuburan misalnya. Artinya mengkhususkan untuk berkumpul fi baitil aza minal bid'ah, termasuk bid'ah muhdatsa, dan ini yang ditetapkan oleh para ulama. Ya, bisa dilihat di dalam kitabnya Syekh Al-Albani, beliau menetapkan demikian. Begitu juga pernah ditanya ya. Pernah ditanya kepada Syekh Shalih Al-Haidan rahimahullahu taala rahmatal abrar di pelataran Masjidil Haram, waktu itu kita mendengar beliau ditanya ya, beliau ditanya bahwasanya hukum berkumpul fi baitil aza, beliau pun menyatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syahidnya barakallahu fikum, di antara ujian tersebut adalah dengan ditinggalnya oleh orang-orang kerabat terdekat yang kita cintai. Qala wa min anwa'i al-amrad fi badanil 'abdi. Begitu juga ya. Di antara bagian daripada ujian terhadap jiwa ini diberikan penyakit-penyakit di badannya. Walhamdulillah. Artinya ketika Anda diberikan sebuah penyakit oleh Allah, hendaklah kita bersyukur ya dan bersabar. Ya, satu ketika datang seseorang kepada Nabi SAW minta untuk didoakan. Kata Nabi SAW, jika aku doakan engkau, engkau akan sembuh. Tapi jika engkau bersabar, lakil jannah, bagimu surga. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya beberapa jenis penyakit, di antaranya sakit perut ya, dan beberapa penyakit yang lain seperti wabah ya, itu orang yang meninggal karenanya dia akan dianggap sebagai orang yang mati syahid ya. Maka ini adalah bagian daripada penghapus dosa. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit yang disampaikan adalah labas tohur insyaallah ya, tidak mengapa dari penyakit ini, insyaallah akan menjadi penyuci ya. Di zaman sekarang ya, banyak sekali penyakit-penyakit ya. Ada yang dianggap mungkin tidak bisa disembuhkan seperti darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya, maka dia bersyukur kepada Allah dan bersabar. Ya, bersabar dan yattakhid al-asbab, menjadikan sebab. Ya, seperti meminum madu atau mungkin berobat ke dokter dengan obat-obat yang diketahui secara tajrubah sudah dicoba ternyata bermanfaat, ya, untuk meminimalisir apa yang dirasakan dari penyakit-penyakitnya. Wa illa, hukum asalnya wajib bagi dirinya untuk bersabar atas penyakit-penyakit tersebut. Au badan man yuhibbuhu, atau penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang yang ia cintai. Qala wathamarat, begitu juga di antara ujian-ujian tersebut adalah menimpa apa yang telah dia tanam. Ya, apa yang telah dia tanam. Telah lalu kami sampaikan bahwasanya sebagian ulama memaknai maksud daripada samarat adalah anak. Ya, anak, karena anak pun juga ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ada fitnah. Ya. Karena anak adalah buah daripada hati seseorang. Maka sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah anak, namun kebanyakan mereka beranggapan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah qala al-hubub, yaitu biji-bijian yang ditanam, wa thimaran nakhil, begitu juga buah daripada kurma, ya, dari pohon kurma, wal asjar kulliha, dan seluruh pohon-pohonan, wal khudar, begitu juga sayur-sayuran. Maka akan diuji daripada perkara-perkara tersebut, karena tidak sedikit yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menanam. Satu sawah ditanami padi, seluruh padi yang dia tanam dihinggapi hama, mati semua. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga satu kebun isinya mangga, ya, semuanya mangganya dimakan oleh codot, ya, dimakan oleh binatang, atau mungkin dicuri oleh manusia, ya, dicuri oleh manusia, ujian, ya, fayasbir, maka dia harus bersabar, tidak boleh tasakhut, tidak boleh marah, tidak boleh dia tidak terima, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, tidak boleh dia sok. Ya, karena sebagian orang demikian, ya, siapa saja, ya, tidak menyerahkan segala sesuatu pada ahlinya, maka dia harus bersabar. Qala bibardin au baradin, dengan hawa dingin yang luar biasa, karena terkadang pada beberapa tanaman ketika dia ditimpa dingin yang luar biasa akan mati, ya, akan mati. Au bardin, atau bard, yaitu es atau barat, es, ya, ya, turunnya es, ya, baik itu es berupa salju atau es batu, kadang ditimpa hujan batu di beberapa tempat. Au harikin, atau kebakaran, ya, kebakaran mangga yang sudah ditanam, sudah disemprot, ya, kemudian qadarullah karena panas yang luar biasa kebakaran, ya, seperti yang di samping sini kemarin, ya, ada kebakaran. Nah, di situ ada mangganya, saya lihat satu pohon habis semua, ya, subhanallah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja mati, ya, bisa saja mati dan tidak bisa produksi lagi. Qala au afat samawiyah, atau penyakit hama, ya, min jaradin wa nahwihi, seperti belalang dan semisalnya. Maka ini adalah beberapa jenis ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Insyaallah sisa daripada pembahasan kita akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.